إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله وبالخصوص أنتم أيها الطلاب الذين في المسجد أو في البيوت رحمني ورحمكم الله جميعا. ندخل إلى فصل وهو فصل في هجرته رضي الله تعالى عنه. فصل tentang hijrah beliau yakni Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala al muallif rahimahullah akhraj ibn Asakir an Ali radhiyallahu taala anhu qala ma alimtu ahadan hajara illa mukhtafiya illa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهما وأتى الكعبة وأشراف قريش بفنائها. dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata ma alimtu ahada, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, aku enggak pernah mengetahui seorang yang hijrah kecuali sembunyi-sembunyi illa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kecuali Umar bin Khattab ketika beliau berniat untuk hijrah, hamma bil hijrah, berkeinginan untuk hijrah, taqallada sayfahu wa tanakkaba qausahu, beliau menyelempangkan pedangnya dan mengalungkan busurnya, wantada fi yadihi ashuman, dan beliau membawa anak-anak panahnya di tangannya, kemudian justru mendatangi Ka'bah, sedangkan asyrafu Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy ada di sekitar Ka'bah. Fatafa sab'an, beliau tawaf 7 kali. Thumma shalla rak'ataini 'indal maqam, kemudian beliau salat 2 rakaat di sisi makam Ibrahim, atau menjadikan makam Ibrahim lurusan Ka'bah. Dan makam Ibrahim bukan kuburan Ibrahim. Makam di sini tempat berdirinya. tempat berdirinya Ibrahim ketika membangun Ka'bah dan beribadah kepada Allah di Ka'bah. Shalla rak'ataini 'indal maqam, beliau salat di sana. Tsumma ata hilaqahum wahidatan wahidah. Beliau sengaja mendatangi tokoh-tokoh Quraisy tadi di halqah-halqah mereka satu persatu. Halqah itu kerumunan orang, seperti ini namanya halqah. Di sana orang berkerumun, di sini berkerumun. Didatangi satu persatu. Wahidatan wahidah. Sambil berkata, syahatil wujuh. Man arada an tutqiluhu ummuh. Wa yuyaitim waladahu. Wa tarammala zawjatuhu. Falyalqini. وراء هذا الوادي فما تبعه منهم احد. Umar bin Khattab mengatakan pada mereka, syahatil wujuh, tertutup wajah-wajah, siapa yang menginginkan an tatakkalat au tusqiluhu ummuhu au ummuhu, siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, siapa yang ingin anak-anaknya menjadi yatim, dan siapa yang ingin istri-istrinya menjadi janda, temui aku di belakang bukit ini, temui aku di belakang lembah ini. Maka Umar berangkat melewati lembah tersebut dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menemuinya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, aku tidak pernah tahu ada seorang hijrah kecuali sembunyi-sembunyi, kecuali Umar. Justru menantang siapa yang mau menjadikan ibunya kehilangan anaknya, dan siapa yang ingin menjadikan istrinya menjadi janda, dan siapa yang ingin menjadikan anak-anaknya menjadi yatim, temui aku di belakang wadi. Aku mau hijrah. Ini siapa yang mau menghalangi aku, silakan. Aku akan lawan dan dia akan mati, maka istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, dan ibunya kehilangan anaknya. Ternyata fama tabi'ahu minhum ahad. Ternyata seorang pun enggak ada yang menemuinya. Enggak ada yang berani menghalanginya. Wa khaja 'anil Barra radhiyallahu taala anhu, dan Ibnu Asakir juga mengeluarkan dari Al-Barra Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, awwal man qadima alaina minal muhajirin Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair, thumma ibn Ummi Maktum, thumma Umar ibn al-Khattab fi 20 rakiba. Kata Al-Barra radhiyallahu anhu, awal pertama yang datang kepada kami, kata beliau, karena beliau dari kalangan Ansar, penduduk Madinah. Orang pertama yang datang kepada kami di Madinah adalah Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair adalah sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, yang diutus oleh Rasulullah SAW sebagai duta pertama ke Madinah. Yani mengiringi para sahabat yang sudah dibaiat dari kalangan Ansar. 72 orang ketika itu. Maka mereka kembali ke Madinah dan diutus Mus'ab untuk mengajari mereka agamanya, mengimami mereka salat ila akhirnya. Sehingga dijuluki dengan duta pertama dalam sejarah Islam. Yang kedua, Abdullah ibnu Ummi Maktum, muadzin yang biasa mengumandangkan adzan bersama Bilal atau bergantian dengan Bilal. Baru kemudian yang ketiga adalah Umar ibn al-Khattab bersama 20 orang. Tidak sendiri, ternyata ada yang mengikuti Umar, 20 orang bersamanya. Faqulna, maka kami tanyakan, ma fa'ala Rasulullah SAW? Bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ini apa kabarnya Rasulullah SAW? Dijawab, huwa ala isri. Kata Umar, beliau ada di belakangku. Ala istri, maknanya datang setelahku. Berada di belakang dalam jalur yang sama. Tsumma qadima Rasulullah SAW. Kemudian datanglah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata An-Nawawi rahimahullah, syahida Umar radhiyallahu ta'ala anhu ma'a Rasulullah SAW al-masyahid kullaha. Umar radhiyallahu ta'ala anhu syahida, mempersaksikan semua masyahid. Dalam perang Badar ada Umar, dalam hijrah ada Umar, dalam perang Uhud ada Umar, dalam perang Khandaq ada Umar, dalam semua kejadian-kejadian bersama Rasulullah SAW Umar ada. Ini diantara keutamaan Amirul Mukminin, khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa kana mimman thabata ma'ahu yaum Uhud, dan beliau termasuk yang kokoh tetap bersama Rasulullah SAW di dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, sebagaimana kita pernah dengar dalam sejarah, terjadi kekacauan karena berita terbunuhnya Rasulullah SAW. Dan juga karena diserang dari depan dan dari belakang. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Mereka berlari ke sana kemari karena tidak jelas musuh di arah mana. Seakan-akan musuh dari seluruh penjuru. Ini barakallahu fikum, dimaklumi mereka, para sahabat. Allah sudah menurunkan wahyunya, afallahu ankum. Allah telah maafkan kalian. Tetapi yang kokoh tetap bersama Nabi ketika itu dalam perang Uhud ada sekian orang, di antaranya Umar radhiyallahu taala anhu. Faslun al-ahadith al-waridah fi fadlihi ghairu ma taqaddam. Hadis-hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan Umar selain apa yang sudah disebutkan. Yani selain apa yang sudah disebutkan di dalam riwayat hidup Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga sepertinya Imam Suyuti al-muallif tidak akan mengulangi kembali hadis yang sudah disebutkan dari keutamaan Umar, keutamaan Abu Bakar, dan di sana ada Umar. Seperti hadis bahwasanya dua orang setelahku, ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar wa Umar. Itu sudah ada ketika dalam keutamaan Abu Bakar, di sana ada Umar. Demikian pula yang semesti atau yang seperti itu, barakallahu fikum. Sehingga di sini yang merupakan tambahan dan khusus keutamaan Umar. Yang pertama, akhraj syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ana alihi wa sallam, dikeluarkan oleh dua syaikh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bainama ana naimun ra'aituni fil jannah fa idza imra'ah tatawadda ila janibi qasrin qultu liman hadzal qasr, aku tanyakan milik siapakah istana ini. Qalu li Umar, istana ini milik Umar. Fadakartu ghiratak, maka aku ingat kecemburuanmu yang sangat besar. Fawallaitu mudbira, maka aku pun berpaling menjauh dengan segera. Fabaka Umar, maka Umar pun menangis dan berkata, a'alaika aghar ya Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW menceritakan mimpinya kepada Umar. Bainama ana naim, ketika aku tidur, raaituni fil jannah, aku melihat diriku di dalam surga. Tiba-tiba aku melihat seorang wanita ini bidadari yang sedang berwudu di samping istana yang megah. Aku tanyakan kepadanya, milik siapa ini istana ini? Mereka menjawab, ini istana milik Umar. Maka tiba-tiba aku ingat betapa pencemburunya Umar. Maka aku segera menjauh dari bidadari tadi. Aku segera menjauh ketika ingat bahwa itu adalah istananya Umar. Berarti bidadarinya adalah bidadarinya Umar. Fabaka Umar. Maka Umar menangis. Dan berkata, A'alaika agharu ya Rasulullah. Apakah kepadamu aku cemburu ya Rasulullah? Ini juga merupakan keutamaan Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Masih dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, akhraja syaikhan, dikeluarkan oleh dua syaikh Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata, bainama ana naimun syaribtu ya'ni laban hatta anzur ray yajri fi aghfari. Ketika aku tidur, aku bermimpi, aku minum susu hingga aku melihat ar-ray yajri fi aghfari. Ray itu rasa segarnya. Aku lihat menjalar sampai ke jari jemariku, sampai ke kuku-kuku. Segar. Naam. Disebut dengan ar-ray atau ray. Qalu fama awaltahu ya Rasulullah. Kemudian dikatakan, thumma nawaltuhu. Thumma nawaltuhu Umar. Kemudian aku serahkan susu itu kepada Umar. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa kau takwilkan mimpi itu? Qala al-ilmu. Aku tafsirkan dengan ilmu. Artinya Rasulullah SAW yang meminum susu tersebut pertama kali sampai segar, sampai ke kuku-kukunya. Kemudian setelah itu diberikan kepada Umar. Wa akhraja syaikhan, dikeluarkan pula oleh dua syaikh. Perhatikan semuanya riwayatnya, riwayat yang tidak mungkin bisa diingkari kesahihannya. Di dalam kitab yang tersahih setelah Al-Quran, yaitu kitab Bukhari dan kitab Muslim. Juga dikeluarkan dalam dua kitab sahih dari Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, bainama ana na'imun ra'aitu an-nasa 'aradu 'alayya wa 'alayya wa 'alayhim qumsun. Riwayatnya sekarang dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang pertama dari Abu Hurairah, hadis kedua dari Ibnu Umar, hadis ketiga dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Sehingga jangan kemudian berkata, bukankah ini dari anaknya sendiri Abdullah bin Umar? Tayib, bagaimana dengan hadis Abu Hurairah di atasnya? Tayib, bagaimana dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri di bawahnya? Tayib, bagaimana dengan hadis dari orang yang kalian besar-besarkan, wahai Syiah, yaitu Ali bin Abi Talib? Hadis yang di atas. Akhraj Ibn Asakir an Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu. Aku tidak melihat ada orang yang hijrah kecuali sembunyi-sembunyi. Kecuali Umar bin Khattab. Dibanggakan, diceritakan oleh Ali bin Abi Talib. Barakallahu fikum. Dari Abi Sa'idin Al-Khudri, dia menceritakan, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, bainama ana naimun, ketika aku tertidur, ini mimpi dari Rasulullah SAW. Yang sebelumnya juga mimpi dari Rasulullah SAW. Yang sebelumnya juga mimpi dari Rasulullah SAW. Apakah kemudian kalian akan berkata, itu kan cuma mimpi? Ini mimpi Rasulullah SAW. Dan mimpi Rasulullah adalah wahyu. Mimpi Rasulullah adalah wahyu. Kata Nabi, ketika aku tertidur, aku melihat manusia semuanya berhadapan atau menghadapi aku, semuanya berkerumun di sekitarku. Wa alaihim qumsun, dan semuanya memakai pakaian, tetapi berbeda-beda panjang dan pendeknya pakaian mereka. Faminha mayablughu sidri, di antara mereka hanya ada pakaiannya hanya mencapai dadanya saja. Wa minha mayablughu duna dzalik, ada yang kurang dari itu. Sampai tiba-tiba datang di hadapanku Umar. Wa alaihi qamisun yajurruhu, sedangkan beliau memakai qamis, pakaian yang sampai berlebih, sampai menyeret-nyeretnya di bawah. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau di dalam alam nyata bukan mimpi, pakaian lebih dari mata kaki, yajurruhu, itu tidak boleh, haram, dilaknat. Hadisnya sangat tegas dan keras. Di antara yang dilaknat adalah man yajurru thawbahu khuyala'a, siapa yang memanjangkan pakaiannya sampai menyeret-nyeretnya di tanah dalam keadaan sombong. Lam yandurillah ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, Allah tidak mau melihat mereka, Allah tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Itu dalam alam nyata. Tetapi hati-hati, di dalam mimpi takwilnya adalah agama. Artinya kalau engkau melihat seseorang pakaiannya dalam mimpi, pakaiannya panjang sampai ke bawah, artinya agamanya bagus. Ini takwil dari Rasulullah SAW. Kata Nabi ketika mereka bertanya, "Fama awwaltahu ya Rasulullah?" Apa takwilnya ya Rasulullah menurutmu? Apa takwilmu? Kata Nabi, takwilnya adalah agama. Ada agamanya yang sedikit, ada agamanya yang panjang, ada agamanya yang bagus, ada agamanya yang sampai seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Berarti yang lebih panjang pakaiannya, lebih bagus agamanya, lebih sempurna agamanya. Barakallahu fikum. Ini juga hadis sahih Bukhari dan Muslim. Masih di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Akhraja Syaikhan an Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari sahabat yang lain. Berarti dukung-mendukung sekian banyak sahabat. Barakallahu fikum. Yaitu sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu juga berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadih, ma laqiyaka asy-syaitanu salikan fajjan qat illa salaka fajjan ghaira fajjik." Wahai Ibn al-Khattab, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak menemuimu syaitan di satu jalan sekalipun, kecuali syaitan akan mencari jalan lain, bukan jalanmu. Mencari jalan lain yang bukan jalanmu. Ikhwani fillah na'azakumullah, bagaimana kira-kira syaitan bisa menggoda Umar? Ketemu di jalan saja takut. Radiyallahu ta'ala anhu. Dan itu asbabul wurudnya, sebab terucapnya hadis ini adalah ketika di rumah Rasulullah SAW, di balik hijab, banyak para wanita. Suaranya ramai. Ternyata memang wanita suaranya ramai dari dulu. Ketika Umar datang, assalamualaikum, tiba-tiba suara mereka hilang semuanya. Rasulullah tersenyum dan berkata, "Ya Umar, tidaklah syaitan menjalani satu jalan yang di situ ada jalan, ada engkau, niscaya dia akan mencari jalan lain. Tidaklah engkau menjalani satu jalan kecuali syaitan akan mencari jalan lain selain jalanmu." Kalimatnya am, tidak khusus pada kejadian tadi, tetapi menunjukkan bahwa syaitan bubar kalau ada Umar. Jangan ditafsirkan dengan salah. Apakah para wanita itu berarti syaitan? Bukan. Artinya syaitannya hilang. Maka mereka kembali aman dari godaan-godaan syaitan. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini juga hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh para ulama tentang kesahihan hadis ini, yang berarti ini benar-benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa syaitan takut kepada Umar. Yang berikutnya masih dalam kitab sahih tetapi disebutkan dalam Bukhari saja. Wa akhrajal Bukhariyu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam laqad kana fi ma qablakum aw fi man qablakum min al umami nasun muhaddatsun ay mulhamun fa in yakun fi ummati ahad fa innahu Umar. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata, sungguh laqad dengan lam taukid dan qad yang kedua-duanya bermakna penegasan, sungguh-sungguh pada orang-orang sebelum kalian dari umat-umat terdahulu ada orang-orang yang dijuluki dengan muhaddatsun ai mulhamun. Muhaddatsun yang diajak bicara tapi bukan nabi, diberi berita oleh Allah tetapi bukan rasul. Dulu setelah Islam enggak ada lagi. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang mulhamun, mendapatkan ilham padahal bukan nabi, bukan rasul, tapi mendapatkan berita-berita dari langit. Qala, kata Nabi, kalau di umatku ada, niscaya Umar lah orangnya. Kalau ada, in yakun fi ummati ahad, kalau di umatku ada, maka niscaya Umar lah orangnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka janganlah kalian wahai manusia yang bukan rasul, bukan nabi, bukan sahabat, bukan Umar, jauh di bawahnya Umar, sok dengan sombong mengatakan aku mendapatkan wangsit dari Allah, aku mendapatkan wisik, bisikan gaib dari Allah, aku mendapatkan. Jangan sombong. Nabi menyatakan kalaupun ada Umar orangnya, kalau ada, maka kalian jangan ngaku-ngaku mendapatkan ilham. Tidak ada, sudah selesai. Kata Nabi itu dulu, kana mimman qablakum minal umami, dulu umat-umat terdahulu ada orang-orang yang mulhamun, muhaddatsun, mendapat berita dari Allah Subhanahu wa taala padahal bukan nabi. Dulu ada, sekarang enggak ada. Kalau ada seorang, maka Umar lah orangnya. Mengapa demikian? Karena Nabi melihat apa yang diucapkan oleh Umar sadid. Bukan syadid, sadid. Dengan sin tanpa titik, bukan dengan syin. Kalau dengan syin kan artinya keras. Kalau dengan sin artinya lurus, ucapannya tepat. Ya Rasulullah, ketika Umar melihat istri Rasulullah SAW terbuka wajahnya, maka beliau malu melihatnya. Dan berkata, ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya dihijabi? Belum turun ayat hijab. Sampai kemudian turun ayat hijab. Dua, Umar berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan khamr ini? Ini mereka kalau sudah minum khamr, ucapannya begini, sikapnya begini, sholat begini, ila akhir. Bertanya lagi. Rasulullah SAW adalah seorang rasul, tidak menghukumi kecuali dengan wahyu. Tidak menghubungi kecuali dengan wahyu. Kata Nabi, tidak turun padaku wahyu yang mengharamkan. Maka disebutkan ayat yang sudah turun. Memang kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih banyak, lebih besar daripada manfaatnya. Umar masih belum puas. Ya Rasulullah, aku masih belum puas. Bagaimana dengan khamr ini? Kejadian begini, kejadian begitu. Tidak pantas seorang mukmin minum khamr. Turun lagi ayat berikutnya. La taqrabu salata wa antum sukara. Karena diberitakan ada orang yang sholat subuh dalam keadaan masih mabuk. Baca ayat qul ya ayyuhal kafirun enggak selesai-selesai. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'budun ma a'bud wala ana a'budu ma a'budtum wala antum a'budun ma a'bud wala terus bolak-balik enggak selesai. Dilaporkan, ya Rasulullah bagaimana ini? Kalau gitu, jangan sholat kalau dalam keadaan mabuk. Belum dilarang. Sehingga para sahabat masih minum malam hari, terus tidur. Setelah sholat isya, bangun subuh, sudah tidak mabuk lagi. Jadi tidak mengganggu sholat isya, tidak mengganggu sholat subuh. Habis isya, mereka tidak berani minum kalau dekat-dekat sholat. Sudah mulai menjauh. Umar masih berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan khamr? Sampai turun ayat innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Khamr, judi, undi, nasib adalah rijs. Kotor, menjijikkan. Itu dari amalan syaitan, perbuatan syaitan. Hentikanlah. Sampai pada kalimat fahal antum muntahun. Apakah kalian sudah selesai? Kata Umar. Umar yang merasa diajak bicara. Intahaina. Cukup ya Rasulullah, sudah selesai. Cukup. Masih ada lagi? Ucapan Umar yang tepat dengan ayat yang turun? Masih. Masih banyak ayat-ayat yang turun bertepatan dengan ucapan Umar. Sehingga Rasulullah berkata, sungguh, kalau saja di umatku ada mulhamun, ada muhaddatsun, niscaya engkau orangnya wahai Umar. Ketika setelah perang perang Badr, Rasulullah SAW mendapatkan tawanan-tawanan, bermusyawarah dengan Abu Bakar, bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain. Bagaimana ini? Ada yang usul begini dan begitu. Kata Abu Bakar, mereka masih kerabat kita, masih saudara kita, masih punya hubungan keluarga dengan kita. Bagaimana kalau yang bisa menebus? Kita akan bisa pakai fisabilillah, harta tebusannya. Kalau yang tidak mampu, ajarkan, suruh mengajar baca tulis pada anak-anak kita. Ila akhiril kisah, Umar berkata, menurut saya bunuh mereka semua. Kalau perlu, yang bunuhnya adalah kerabatnya sendiri. Kerabatku, aku yang bunuhnya. Kerabatmu, engkau yang bunuhnya. Wahai fulan. Supaya tidak ada dendam. Khawatir, ini Umar ini bukan kejam, tapi berpikirnya, kalau saudaraku yang bunuh dia, akan ada sesuatu. Saudaraku dibunuh oleh dia. Keluarganya sendiri yang membunuhnya. Tetapi Rasulullah SAW cenderung kepada pendapat Abu Bakar. Dan ini belum turun wahyu. Sehingga tidak ada yang bisa disalahkan. Siapapun. Karena ini musyawarah. Dan tidak turun wahyu. Atau belum turun wahyu. Selesai. Umar sebagaimana biasanya mengalah pada keputusan Rasulullah SAW. Sami'na wa ata'na. Maka jadikan tebusan. Disuruh mengajar anak-anak baca tulis, sila akhirnya. Keesokan harinya, Umar datang melihat Abu Bakar dan Rasulullah SAW sedang menangis. Ma abkakuma, apa yang membuat engkau berdua menangis? Kabarkan padaku agar aku menangis bersama kalian. Dijawab oleh Rasulullah SAW bahwasanya telah turun ayat yang membenarkan pendapatmu. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan hatta yuskhina fil ardi. Yani disuruh untuk dibunuh mereka. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, beberapa ucapan-ucapan Umar yang sadid, yang tepat, sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan setelah itu. Persis. Mudah-mudahan akan disinggung nanti oleh beliau di sini kisah-kisah tadi bismillahi taala, bahwasanya disebutkan oleh Nabi, "Lau kana, kalau saja ada di umatku ini, in yakun fi ummati ahadun lakana Umar." Kalau ada orang yang seperti itu di umatku, niscaya Umar lah orangnya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakum wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.